Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah. Kita senantiasa bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk taqarrub kita adalah dengan belajar talabatul ilm, belajar ilmu agama. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran tafsir, mengambil faedah dari tafsir As-Sa'di, dan kita mengambil beberapa nukilan-nukilan dari kitab tafsir yang lain pula. Dan walhamdulillah kita masih pada tafsir surah An-Naba. Kita akan masuk kepada ayat ke-17 dan mudah-mudahan sampai kepada ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna yawmal fasli kana miqata. Bahwasanya hari al-fasl, hari pemisah, dipisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kufar. Dipisahkan mana orang-orang munafik dan mana orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, yaumul qiyamah, hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. Bahwasanya hari kiamat, hari pemisah, kana miqata, sungguh telah ditetapkan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dipercepat, demikian pula tidak bisa diundur, dari waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Hud, وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Dan kami tidak akan mengakhirkan waktu yaumul qiyamah kecuali sampai datang waktu yang telah ditentukan. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari di mana ditiup sangkakala yang kedua, manusia tatkala itu semuanya akan meninggal dunia. Fata'tuna afwaja, kemudian mereka akan datang berbondong-bondong. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan, semua umat, kullu ummatin ma'a rasuliha, mereka akan datang bersama Rasul, Rasul mereka, alaihimus salatu wassalam. Naam. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan akan dibukakan langit. Fakanat abwaba, maka tatkala itu langit akan terlihat pintu-pintu yang ada di langit tersebut. Yani turuqan wa masalik linuzulil malaikah, akan terlihat dan terbuka jalan-jalan turunnya malaikat. Wasuyyiratil jibal fakanat saraba, dan tatkala itu gunung-gunung akan dijalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanat saraba, dan engkau lihat gunung-gunung tersebut seperti mata Morgana. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam, kanat mirsada, di dalam neraka jahannam ada tempat untuk mengintai. Littaghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas, itulah tempat kembali mereka, itulah tempat tinggal mereka. Labithina fiha ahqaba, yang mereka akan tinggal di dalam neraka jahannam tersebut, ahqaba. Nanti kita akan jelaskan tafsir terkait al-ahqab. Yani labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di dalamnya dengan waktu yang sangat panjang. La yadhuquna fiha barda wala syaraba, tidaklah ada yang mereka rasakan, tidak ada yang mereka rasakan dari rasa sejuk. Wala syaraba, demikian pula minuman-minuman yang dapat menyejukkan badan-badan mereka. Illa hamiman wa ghassaqa, melainkan hanya minuman yang sangat panas. Wa ghassaqa, demikian pula nanah, nanah-nanahnya ahlun nar. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal bagi mereka. Innahum kanu la yarujuna hisaba, sesungguhnya mereka tidaklah mengharapkan hari al-hisab, pembalasan, penghitungan. Mereka tidak beriman dengan yaumul qiyamah, mereka tidak beriman dengan yaumul jaza, mereka tidak beriman dengan yaumul hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan yang sangat. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatunya kami tulis semuanya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah oleh kalian azab. Falan nazidakum illa adzaba, dan tidaklah menambah kepada kalian melainkan hanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita baca tafsir dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Dzakara ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat ini apa saja yang terjadi nanti pada hari kiamat. Al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Alladzi yatasa'alu anhu al-mukadzibun. Yani hari yang dimana mereka orang-orang yang mendustakan yaumul qiyamah, mereka saling bertanya-tanya. Wa yajhaduhu al-mu'anidun, dan ditentang, ditolak oleh orang-orang yang menentang apa yang telah disampaikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Annahu yaumun azim, bahwasanya yaumul qiyamah adalah hari yang sangat besar. Terjadi padanya al-ahwal, kengerian-kengerian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagiannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnah-sunnahnya. Wa anna Allaha ja'alahu miqatan lil khalqi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yaumul qiyamah miqat, waktu yang telah ditetapkan bagi seluruh makhluk. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari di mana ditiupnya sangkakala, fata'tuna afwaja, mereka datang dengan berbondong-bondong. Wa yajri fihi minaz-za'azi' wal-qalaqil, dan terjadi pada yaumul qiyamah kelak kegoncangan-kegoncangan. Wal qalaqil, huru-hara, kengerian-kengerian. Ma yushayyibu lahu al-walid, yang menjadikan anak-anak kecil mereka menjadi beruban. Menjadikan bayi yang baru lahir mereka yushayyib, menjadi beruban. Wa tanza'iju lahul qulub, dan menjadi cemas hati-hati manusia tatkala itu. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pula sebutkan di dalam surat Al-Hajj bahwasanya pada yaumul qiyamah kelak, kullu dzati hamlin hamlaha wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, setiap wanita yang sedang mengandung, mereka hamil, mereka akan segera melahirkan apa yang ada di kandungan mereka. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara, dan engkau akan melihat manusia tatkala itu seperti dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, namun mereka tidaklah dalam keadaan mabuk. Menunjukkan goncangan yang sangat besar. Wal qalaqil, kengerian huru-hara yang terjadi pada yaumul qiyamah kelak. Fatusiru al-jibal, dan akan dijalankan gunung-gunung tersebut, gunung-gunung yang ada di atas muka bumi. Hatta takuna kal haba'il mabthuth, hingga seakan-akan seperti debu yang bertebangan. Naam. Allah Subhanahu wa taala pula sebutkan di dalam ayat yang lain, yakni dalam surat An-Naml. Wa taral jibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung-gunung tersebut dan engkau menganggap gunung-gunung tersebut jamidah, benda mati yang tidak bisa bergerak. Namun kata Allah, wa hiya tamurru marras sahab, pada yaumul qiyamah kelak gunung-gunung tersebut akan berjalan seperti awan-awan. Dan Allah Subhanahu wa taala pula jelaskan di dalam surat Al-Qari'ah, wa takunul jibal kal'ihnil manfush, dan pada yaumul qiyamah kelak gunung-gunung akan seperti bulu-bulu yang bertebangan. Naam. Hatta takuna abwaban wa tashaqqaqu as-sama hatta takuna abwaban, dan pada yaumul qiyamah kelak langit akan terpecah. Hatta takuna abwaban, sehingga akan nampak dan terlihat pintu-pintu yang ada di langit tersebut. Ya, dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Jarir bahwasanya al-abwa, pintu-pintu ini adalah at-turuq wal masalik linuzulil malaikah. Jalan-jalan yang mana dengan jalan tersebut turunnya malaikat. Naam. Wa yufassilu Allahu bainal khalaik, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukum, akan memutuskan hukumnya di antara para makhluk. Bihukmihi alladhi la yajur, dengan hukum Allah yang tidak ada unsur kezaliman di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan. Tatkala mereka manusia di dunia bersengketa, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan nanti pada yaumul qiyamah dengan hukum Allah yang adil, la yajur, yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang lain, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim walaupun hanya sebiji dzarrah. Naam. Semua amalan yang diamalkan, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, "Man jaa bil hasanah falahu khairu minha." Barang siapa yang datang pada yaumul qiyamah bil hasanah, dengan amalan-amalan kebaikan, falahu khairu minha, niscaya dia akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang telah dia amalkan. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa alladhi amilu fala yujza alladhina amilu illa sayy fala yujza sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang datang dengan membawa amalan-amalan kejelekan, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala membalas amalan tersebut melainkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada seorang hamba yang beramal dengan amalan kebajikan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, tatkala hamba melakukan dosa dan maksiat, Allah tidak akan melipat gandakan dosa tersebut, melainkan Allah akan membalas sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampuni dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melakukan, akan menegakkan keadilan pada yaumul qiyamah kelak. Wa tuqidu naru jahannam, dan akan dinyalakan api neraka jahannam. Allati arsadaha Allah, yang mana di neraka jahannam tersebut ada tempat mengintai yang melihat apa yang dikerjakan oleh mereka ahlun nar. Wa'addaha lit-taghin, Allah siapkan neraka jahannam tersebut untuk orang-orang yang melampaui batas. Naam. Wa ja'alaha mathwal lahum wa ma'aba, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jahannam sebagai tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka. Wa annahum yalbathuna fiha ahqaban katsirah, dan mereka ahlun nar akan tinggal di dalam neraka jahannam dengan waktu yang sangat banyak. 6. Beliau mengatakan walhaqbu alhaqb, al-ahqab adalah jama' dari alhaqbu. Ala ma qalahu katsirun minal mufassirin 80 sanah. Pendapat kebanyakan dari mufassirin bahwasanya satu al-haqbu adalah setara dengan 80 tahun. Naam. Naam, kita lihat tafsir penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Wa qad ikhtalafu fi miqdarihi. Para ulama mereka berselisih waktu, batas waktu dari al-haqbu. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, dijelaskan ma tajiduhu, ma tajiduna al-haqba fi kitabillah al-munazzal. Qala najiduhu 80 sanah. Bahwasanya al-haqbu, satu al-haqb setara dengan 80 tahun. Kullu sanatin 12 syahron, setiap satu tahunnya ada 12 bulan. Wa kullu syahrin 80 yauman, dan setiap satu bulannya ada 30 hari. 6. Wa kullu yaumin alfasanatin, dan satu harinya setara dengan 1000 tahun di dunia. Menunjukkan sangat lamanya yang akan dirasakan oleh ahlun nar, mereka tinggal di dalam jahannam dengan waktu yang sangat lama. 6. Adapun pendapat yang lain dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ammal ahqab falaysa lahu iddatun illa al-khulud finnar. Adapun al-ahqab tidak ada batasan waktu, melainkan hanya kekekalan di dalam neraka. 6. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Adapun mereka orang-orang kufar, tatkala habis satu al-haqb, maka akan datang haqbun yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id dari Qatadah rahimahullah, labithina fiha ahqaba, mereka ahlun nar akan tinggal di dalam neraka jahannam. Ahqaba ay ma la inqita'a lahu, waktu yang tidak ada batasnya. Kullu ma madha hukbun ja'a hukbun ba'dah, tatkala terlewat satu hukbun, yakni 80 tahun. Ja'a hukbun ba'dah, maka akan datang ya waktu hukb yang lainnya. Ya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Mereka ahlun nar, terkhusus orang-orang kufar, mereka akan tinggal selamanya di neraka. Tatkala habis 80 tahun, maka akan datang waktu 80 tahun yang berikutnya dan seterusnya. Naam. Wahum idza waraduha, tatkala mereka masuk ke dalam neraka tersebut, la yadhuquna fiha barda wala syaraba, mereka tidak akan mendapati sesuatu yang bisa membuat dingin, sejuk, wala syaraba, dan mereka tidak mendapatkan minuman-minuman yang dingin. Ay la ma yubarridu juluduhum, mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang dapat menyejukkan, mendinginkan kulit-kulit mereka, karena mereka terus dibakar di dalam neraka jahannam. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, tatkala kulit-kulit mereka itu matang, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kulit-kulit mereka dengan kulit-kulit yang baru. Azab yang sangat pedih yang akan dirasakan oleh ahlun nar, penduduk neraka jahannam. Wala ma yadfa'u dhama'uhum, dan mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang dapat menghilangkan dahaga mereka, haus mereka, melainkan illa hamima, melainkan hanya hamim, yakni ma'an haran, air yang sangat panas, yashwi wujuhahum, yang mana air tersebut akan membakar wajah-wajah mereka, wa yaqta'u am'a'ahum, dan akan memutus usus-usus mereka. Wal'iyadhu billah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Azab yang sangat pedih yang akan didapat oleh mereka, penduduk neraka jahannam. Dan mereka akan mendapatkan ghassaq, ay wa huwa sadidu ahli nar, nanahnya penduduk neraka jahannam. Alladhi huwa fi ghayah al-tanan, yang mana nanah tersebut, fi ghayah al-tanan, memiliki bau yang sangat tidak sedap. Bau. Wa karahah al-madhab, dan rasa yang sangat tidak sedap. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Naam. Kenapa mereka mendapatkan azab tersebut? Jazaa'u ifaqa, itu semua adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Wa inna ma istahaqqu hadhil 'uqubat al-fadhi'ah, sesungguhnya mereka berhak mendapatkan siksaan yang sangat pedih ini. Jazaan lahum, sebagai balasan bagi mereka. Wifaqan, balasan yang setimpal. Ala ma'amilu minal a'mal al-muwassilah ilaiha, dengan apa saja yang mereka kerjakan dari amalan-amalan yang mengantarkan mereka kepada azab tersebut. Lam yadhlamhumullah, Allah tidak akan mendzalimi mereka pada yaumul qiyamah, walakin zalamu anfusahum, akan tetapi mereka lah yang mendzalimi diri-diri mereka. Naam. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan dari sunnah-sunnahnya maka itu semua sudah menjadikan peringatan. Nah, tatkala mereka mengingkari, tidak mengikuti ajakan Nabi alaihissalatu wassalam, maka tatkala mereka mendapatkan azab, maka itu merupakan kezaliman yang mereka kerjakan oleh diri mereka sendiri. Walihada, oleh karenanya, dzakara a'malahum allati istahaqqu biha hadzal jazaa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan mereka yang mana dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka, orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, mereka tidaklah mengharapkan hari al-hisab, penghitungan amalan. Ay la yu'minuna bil ba'thi. Mereka tidak beriman hari kebangkitan. Wala anna allaha yujazi al-khalqa bil khairi wa syar. Mereka tidak beriman bahwasanya Allah akan membalas para makhluk dengan kebaikan dan kejelekan. Setiap amalan kebaikan Allah akan balas, setiap amalan kejelekan demikian pula Allah akan membalasnya. Falidzalika ahmalu al-amala lil akhirah. Oleh karenanya mereka mengabaikan beramal untuk akhirat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mengkufuri, menentang yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Faman ya'mal mithqala dzarrah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal amalan kebaikan seberat mithqala dzarrah, yakni semut hitam yang kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Barang siapa yang beramal dengan amalan kejelekan seberat semut yang kecil, maka Allah Subhanahu wa taala pula akan membalas itu semuanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, untuk senantiasa mengerjakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah larang. Dan kita meminta al-hidayah untuk senantiasa kita meyakini apa saja yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mungkin ini dulu yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.